الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين. قال سعيد بن المسيب ما فاتني الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 40 سنة. Masih menceritakan tentang bagaimana mereka menjaga dengan sangat ketaatan, kebaikan dan ibadah, khususnya salat berjamaah. Kemarin kita sudah diceritakan bagaimana mereka ketika ketinggalan salat berjamaah sampai melakukannya 27 kali, yang mana itu pun tidak bisa menjadikan kedudukan sama dengan sholat berjamaah. Kali ini dijelaskan lagi bagaimana orang-orang yang soleh, mereka sangat menjaga sholat lima waktu itu dengan berjamaah, sehingga dikatakan oleh Imam Sa'id bin Musayyib, ma fatanil adhan fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu 40 sanatan. Aku enggak pernah telat. Aku tidak pernah terlambat azan di masjidnya Rasulullah sejak 40 tahun. Jadi azan sudah ada di masjid. Bukan azan masih di rumah, azan masih di luar. Azan di dalam masjid. Dan itu dilakukan selama 40 tahun. Jadi tidak pernah ketinggalan azan di masjidnya Rasulullah sejak 40 tahun. Ini gak gampang, ini gak mudah. Dalam 40 tahun itu orang gak lepas dari namanya sakit, gak lepas dari namanya kesibukan, kemalasan ataupun yang lain sebagainya. Tapi lihat mereka bisa menjaga, bisa istiqomah menjalankan itu, dilakukan itu selama 40 tahun. Itu bukan hal yang kecil. Itu bukan hal yang sepele. Kita coba seminggu aja, pasti ada telatnya. Atau satu bulan aja, pasti ada telatnya. Lah mereka melakukan 40 tahun tidak pernah terlambat. Ini pasti terlebih dahulu awalnya seperti itu. Ketinggalan, nanti diulangi lagi, ketinggalan diulangi lagi. Sampai akhirnya 5 waktu tidak pernah terlambat. Adzan sudah ada di masjidnya Rasulullah SAW. Ini gak mudah, ini butuh perjuangan. Sama dengan kita belajar. Kita kalau mau menjadi orang yang alim, orang yang pinter, belajar juga seperti itu. Gak gampang jadi orang alim itu. Gak gampang menjadi orang yang pinter, susah. Harus apa? Berkorban, belajar, gagal satu, ngulangi lagi, dibaleni lagi, terus seperti itu. Sama dengan mereka di dalam ketaatan dan ibadah. Bahkan diceritakan, anna rajulan usiba bi falij wa kana la yasma'ul adzan illa yubadiru bi salati jama'atan fil masjid. Ada seseorang yang sebelum sakit itu aktif berjamaah di masjid. Jadi kalau sudah dengar azan bergegas cepat-cepat ke masjid. Itu selalu ia kerjakan sebelum sakit. Ketika sakit, sakitnya gak nanggung, stroke, mati separuh, tetap tidak berubah. Ketika dengar azan, bergegas ingin segera ke masjid. Bisa kita tahu, orang yang mati separuh itu mungkin jalan sulit, bahkan mungkin gak bisa. Kenapa? Separuh mati. Mungkin gak bisa berjalan, tapi tetap semangatnya, keinginannya yang kuat gak surut sama sekali. Ketika dengar azan bergegas ingin ke masjid. Lah mungkin teman atau keluarganya berkata kepada dia, la takhruj ilal masjid, jangan keluar ke masjid. Melihat kondisinya seperti itu, keadaannya seperti itu, katanya temannya atau katanya keluarganya, jangan keluar ke masjid. Faina kamarid, kamu ini sakit. Ya udzur lah. Ada udzur, kamu enggak ke masjid ini ada udzur. Ya, karena di antara udzurnya meninggalkan jamaah itu adalah sakit. Lah ini sakit yang bisa termasuk udzur. Berat, susah bagi dia untuk ke masjid. Katanya keluarganya atau temannya, wis jangan ke masjid, kamu sakit. Jawabannya dia, al-falah, al-falah. Keberuntungan, keberuntungan. Di azan itu apa? Hayya alal falah. Ayo, mari datang meraih keberuntungan. Meraih keuntungan. Karena jelas, orang berjamaah dengan orang sholat sendiri beda. Keuntungan jauh lebih besar dengan berjamaah, apalagi jalan menuju masjid atau musola, perlangkah kebaikan, perlangkah dihapus kejelekan, perlangkah diangkat derajat, sudah pasti. Ayo kesini, ambil keuntungan yang besar. Lah dia mengatakan al-falah, al-falah, yang dimaksud dia, aku gak mau ketinggalan keuntungan yang besar, aku gak mau kehilangan keistimewaan yang besar. Akimuni fisof, bawa aku, berdirikan aku di sof masjid. Berdirikan aku di jajaran orang-orang yang sholat di masjid. Sudah dibawa. Nah, ini menandakan apa-apa, dia nggak bisa berjalan. Dibawa dia, entah digendong, entah dituntun atau dinaikkan kursi roda, dibawa di sof. Salat berjamaah di masjid itu dilakukan setiap kali, bukan hanya satu fardu, bukan hanya cuma dua fardu, tapi lima waktu seperti itu dalam keadaan seperti itu. Bayangkan coba, dalam keadaan gak mampu berjalan, dalam keadaan sakit, tapi tidak menurunkan semangatnya untuk meraih keistimewaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Allah di dalam berjamaah. Kita yang sehat males. Kita yang sehat, alhamdulillah gak ada sakit apa-apa, jalan kuat, jangankan jalan, lari masih kuat, males. Terus apa yang kita inginkan? Ibadah malas dengan segala macamnya, sholatkah, membaca Al-Qur'ankah, ataupun yang lain sebagainya. Mencari ilmu malas. Ini kalau dipikir-pikir, kita ini mau jadi apa? Kalau dipikir kita mau jadi apa? Jadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, gak bisa kita dapatkan. Mau malas, mana ada orang malas bisa mendapatkan itu, berguna untuk dirinya aja gak bisa kok, apalagi untuk orang lain. Berguna untuk dirinya itu gak bisa, apalagi berguna untuk orang lain, gak mungkin. Kalau kita mau berguna untuk orang lain, harus berguna untuk diri sendiri dulu. Berguna untuk diri sendiri dulu, baru bisa berguna untuk orang lain. Kalau untuk dirinya tidak berguna, gak bisa berguna untuk orang lain. Kenapa? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia inginkan gak akan terwujud. Karena itu Nabi Musa diingatkan oleh Allah, id nafsak gabla anta ta'idhan nas. Nasihati dirimu, ingatkan dirimu, perbaiki dirimu sebelum orang lain kamu perbaiki. Nah, kita gak bisa memperbaiki diri sendiri, mau memperbaiki orang. Kita gak bisa memberikan semangat di dalam diri kita sendiri, mau memberikan semangat kepada orang. Gak bisa, masuk kanan, keluar kiri. Lihat mereka, dengan keadaan seperti itu, tetap semangat, tidak berkurang sedikit pun. Gak surut, sekalipun hanya satu senti ataupun apa, enggak. tetap semangatnya mereka. Padahal dalam keadaan sakit, gak mampu berjalan. Tidak mampu berjalan. Ini keistimewaan yang dimiliki mereka. Lalu mereka selalu melakukan itu sampai kapan? Hatta gubidha ruhuhu fis shalah. Karena semangatnya di dalam mendapatkan keistimewaan, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah, dia lakukan itu walaupun dalam keadaan sakit, dia selalu seperti itu sehingga dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan salat. Dicabut nyawanya di keadaan salat. Beruntung dia. Ini balasan dari Allah untuk mereka. Balasan dari Allah untuk mereka. Ya, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah tapi tidak ada upaya untuk mendapatkannya, ya enggak bisa. Harus ada upaya. Bagaimana? Kalau doa tok ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, doa tok. Tapi tidak ada upaya dalam kehidupannya menjalankan kebaikan, ketaatan, ibadah. Jangan harap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sama dengan kita minta kaya, ya Allah uang, ya Allah, ya Allah kaya, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, tapi gak kerja. Mana bisa kaya? Gak bisa. Sama dengan husnul khatimah. Husnul khatimah gak bisa kita dapatkan kecuali kita mengerjakan kebaikan, ketaatan, ibadah. Nah, doa kita didukung dengan amal ibadah kita, atau amal ibadah kita didukung dengan doa kita. Nah, nantinya bisa husnul khatimah. Tapi kalau mohon tok, gak bisa. Sama, lihat, kita gak bisa meninggal seperti orang ini kecuali orang itu ada upaya. Lihat, bagaimana upayanya di dalam sholat, bagaimana semangatnya di dalam sholat, akhirnya meninggal dalam salat. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kita seperti Allah memberikan semangat kepada orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang diridainya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia, di barzah, dan di akhirat dengan ketaatan dan ibadah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan kualitas ibadah kita, ketaatan kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai diridainya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.